أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام المفسر رحمه الله: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة. Seorang hamba lebih mendahulukan takwa Rabbnya, ketakwaan kepada Allah adalah ciri tanda kebahagiaan seseorang. Wa alamatul falah, dan tanda dari kebahagiaan, keberuntungan seseorang. Wa qad rattaballahu 'ala taqwa min khairid dunya wal akhirah syai'an katsira. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan, ganjaran terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan kebaikan yang sangat banyak. Fadzakara huna, maka Allah sebutkan di sini, anna man ittaqallaha, hal qara'na sah, qala okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Dan ingatlah ketika mereka berbuat makar kepada kamu. Orang-orang kafir berbuat makar pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menahan Nabi Muhammad SAW, atau membunuh, atau mengeluarkan, mengusir dari Makkah. Dan mereka berbuat makar, dan Allah berbuat makar. Allah khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang berbuat makar. Aywa qur'ayyuhar rasul ma manallahu bihi 'alaik. Ingatlah rukau wahai rasul dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Idh yamkuru bika alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir musyrikin berbuat makar kepada kamu, bermusyawarah untuk melakukan makar, untuk menahan, memenjarakan Rasulullah SAW, untuk membunuh Rasulullah SAW, untuk mengusir Rasulullah SAW. Fakullun abadi min hadil ara ra'yan ra'ah. Masing-masing mereka, fakulun abda, menampakkan min hadil ara, dari mereka orang-orang musyrikin, ada yang ingin membunuh, ada yang ingin memenjarakan, ada yang ingin mengusir. Al-muhim fattafaqa ra'yuhum 'ala ra'yi, satu dengan yang lainnya saling cocok, mencocoki. Ra'ahu syariruhum Abu Jahal la'anahullah, pendapat yang paling jahatnya adalah Abu Jahal. La'anahullah wa huwa an ya'khudhu min kulli qabilah min qabail Quraisy fatan wa ya'thu sayfan sariman. Masing-masing anak muda memegang pedang untuk menyiksa membunuh satu dengan yang lainnya, membunuh Rasulullah SAW. Seluruh kabilah akan membunuh Nabi SAW. Waqtuluhul jami' qataluhu rajulun wahid liyatafarraq damahu fil qabail fa yardha banu Hashim thumma bidiyatih. Sehingga Bani Hashim, kata mereka, sudah ridho terhadap kematiannya Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Jahal. Fala yaqdiruna ala muqawamati sa'ir Quraisy. Fatarsulu lin Nabi SAW fil lail liwaqihu bihi idza qawama min firasyi. Maka mereka tidak mampu. Kemudian ingin menyergap di rumahnya Rasulullah SAW apabila di malam hari. Maka turunlah wahyu dari langit, maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Fajarra'la ru'usihim turab wa kharaj. Maka Rasulullah SAW melempar pada kepala-kepala mereka dengan tanah. Wa'anallah absarahum anhu. Maka Allah butakan pandangan mereka dari Rasulullah SAW. Hatta idza istabta'uhu ja'at atin. Faqala khabi khaybakumullah. Qad kharaja Muhammadun wa dharra ala ru'usikum at-turab. Ketika mereka pun lambat di dalam mencari, ya, terombang-ambing, tidak mengetahui kemana Nabi Muhammad, maka datanglah salah seorang di antara mereka. Celakalah kalian, bahwasanya Muhammad SAW telah melemparkan tanah pada muka-muka kalian, wajah-wajah kalian. Fa nafadha kullu minhum at-turab 'ala ra'si wa mana Allah rasulahu minhum. Maka tanah tersebut menutupi pandangan mereka, di kepala mereka. Dan Allah menjaga Rasulnya dari kejahatan mereka. Wa adina lahu fil hijrah ila al-Madinah. Maka ketika itulah Rasulullah SAW diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Fa hajara ilaih. Maka Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wa ayyadallah bi ashabihi al-muhajirin wal-ansar. Maka Allah tolong dengan para sahabatnya Muhajirin dan Ansar. Walam yazal amruhu ya'lu hatta dakhala Makkah unwah. Dan terus Rasulullah SAW semakin besar dan banyak sampai datang masuk kepada balik lagi ke kota Mekah, menundukkan, menaklukkan kota Mekah dengan perang, dengan paksa, dengan menundukkan mereka. Fa'adzanu lahu wa saru tahta hukmi. Dan mereka tunduk, menyerah, sehingga di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Ba'adzan kharaja mustakhfiyan minhum. Yang sebelumnya Rasulullah SAW keluar sembunyi-sembunyi, khawatir terhadap dirinya. Nah, ini hijrah, pentingnya hijrah. Dalam artian, ketika kekuatan tidak ada, maka dianjurkan, disunahkan untuk hijrah, untuk menyusun kekuatan. Fasubhanallatif bi'abdihi alladhi la yughalibuhum maghalib. Maha suci Allah al-latif, yang maha lembut terhadap hambanya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Allahul musta'an wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.